Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para bapak, para ibu-ibu, sesepuh jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam ingkang kula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih wonten ing mriki majelis kangge bareng-bareng ngrungokno pengajian kitab Hikam. Mandar muga kula kali panjenengan angsal barokai ilmu, angsal ilmu sing manfaat, sehingga kula so panjenengan sedaya saged dados yang ingkang slamet dunya akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, pengaosan ingkang kepengker nggih menika pas kitab Hikam nomor selangkung juz pertama. Kula kali panjenengan dipun ajak mirengaken bahwa permohonan yang atas nama Allah niku jarene wis mesti berhasil. Lek permohonan itu atas nama pribadi niku akean mandeki. Iki padha karo wong njaluk nang pemerintah ngoten lho, Pak. Lek njaluke niku atas nama instansi akan hasile. Lek atas nama pribadi sapa sing katene ngekeki atas nama pribadi? Ngoten gampangane. Mbo njaluk atas nama pondok, mbo njaluk atas nama masjid, mbo atas nama sekolahan, elemen-elemen masyarakat yang lain atau LSM juga niku ratik gampang, soalnya atas nama kepentingan umum. Tapi lek kepentingan pribadi ya oleh paling njaluk titik. Umpomo angsal, panjenengan sekedhik angsali. Tapi le atas nama instansi, wah, kayak mesti hasili, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, sak menika monggo kita terusaken pengaosan menika kelawan maos kitab Syarhil Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Man min alamatin najihi fin nihayati arruju'u ilallahi fil bidayat. Min alamatin najhi iku setengah saking piro-piro tetengere bejo finihayati endalem piro-piro pungkasan arruju'u utawi bali ilallahi maring Gusti Allah fil bidayat endalem piro-piro kawitan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, dawuhne Ki Musonib, termasuk tanda-tanda orang itu akan berhasil tujuan akhirnya nanti, termasuk tondo-tondo tiang niku akan menjadi orang yang sukses pada akhirnya nanti adalah tiang sing kembali datang Gusti Allah pada awal mula melangkahkan kaki untuk melakukan sesuatu. Koyok tiang katene bangun masjid. Masjid niku akan bisa terlihat makmur atau tidaknya ndelok teko niat awali. Lek panjenengan niat awali niku li'ala ikalimatillah, untuk kembali datang Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah agar agama Allah luhur. Kula yakin masjid niku akan terus jaya, makmur, dan semua masyarakatnya kompak untuk duduk di dalamnya, sholat bersama-sama. Tapi lek teko awal tiang bangun masjid niku niate ndak api, ojo sampai nang akhire umur. Oleh rong tahun mawon panitiai binjangan tukaran, sing rebutan dadi imam, sing rebutan dadi bilal, sing rebutan dadi ketua takmir, dan seterusnya. Mengapa demikian? Krono berangkat saking awale niat bangun masjid duduk lillahi ta'ala. Wong bangun masjid dadi niate niat nyaingi masjid tonggone. Niat bangun masjid, niat mereteli jamaah koncone. Ulah apa kadek ngoten? Ya wis ngaji, kita enggak usah bersaing kemana-mana, hanya fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba menuju kebajikan. Krono niku perintahe Gusti Allah. Lah. Lek wis berangkat dari awal itu niatnya bagus, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kulo yakin pada akhirnya orang itu akan sukses dan wusul tumeka dateng Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki dening Gusti Allah. Bidayatul murid utawi kawitane murid iku minal umumi, setengah saking barang kang umum. Li ziyadati hali wusulihi, kangge nambahi tingkah wusule murid. Dadi pun biasa lek tiang niku ngersakake wusul dateng Gusti Allah niku wonten bidayae. Wonten kawitane, ndak moro-moro dadi wong sing cidak nang Gusti Allah tanpa harus pakai ibtidak dulu mboten. Harus ada ibtidaknya dulu. Dari ibtidak baru kita ke sanawiyah. Dari sanawiyah baru kita ke aliyah. Dari aliyah baru kita ke ma'hadil ali dan seterusnya. Faman mongko utawi sapane wong sohaha ikum benderaken sopoman, benderaken bidaya tahu ing kawitane men. Carane benderno ya napa? Birujui kelawan bali ilallahi maring Gusti Allah taala. Siji. Nomor loro, wa tawakkulilan pasrah alaihi maring Allah. Nomor tiga, wal isti'anati lan jaluk tulung bi kelawan Allah. Ayu sila ing yento nekaaken sopa Allahu ingman ilaihi maring Allah. La ala a'malihi, ora ingatasi piro-piro amali Allah al-ma'luli al-ma'lulati kang den ilati opo a'mal. Najahamo ko bejo sopa man fi nihayatihi ing dalem akhirin man. Dawone ke musonib, sinten-sinten kehmawon yang menata dengan baik awal mula pekerjaannya. Jadi kait-kaitane dae niku nyambut gawe, kok corot yang nyambut gawe. Kawit-kawitane dae itu melangkah untuk beribadah. Mbuh bangun pondok, mbuh bangun madrasah, mbuh nopo mawon. Pertama kali kita melangkah niku niate diapii. Ditoto carane ngapii awali, carane memperbaiki awalnya bagaimana? Birujui ilallahi. Durung-durung wis dibalik nang Gusti Allah. Aku tak nyambut gawe. Apa perlu nih? Ya polai diperintah iku nang Gusti Allah, mbok menawa engkuk barokah sikut obah iki iso tambah rezeki. Dadi ndak dolek suki, ndak, ndak. Ya wis karsane Gusti Allah lah kabeh. Lha apa sampean gawe pondok? Oh aku katene nyaingi si A. Ojo. Balik mau nang Gusti Allah. Kenapa kita buat pondok? Kenapa kita buat pesantren? Kenapa kita membangun sekolahan? Tujuannya ya krono kita akan membumikan pendidikan. Kita akan menjadikan masyarakat berpendidikan secara total. Yang semuanya itu menuju li'ilai kalimatillah, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dadi toko awal niku wis dibalekne nang Gusti Allah. Ya nuwun sewu, enggak usah diucapkan Pak niat niku. Kok niat hanya sekedar diucapkan saja, padahal kenyataannya orangnya tidak seperti itu. Jadi teko awal niat ditoto, dibalik nang Allah Subhanahu wa taala. Lek pun ditoto bukan hanya niat tetapi disertai dengan usaha. Ya apa sing sekirane apa yang kita usahakan ini berhasil, niku jenenge niat. Aku tak niat nyambut gawe. Nyambut gawe apa sampean? Tak dodolan kupang. Apa perlu nih? Walai aku diperintah Gusti Allah kongkon ngingoni anak bojoku. Sebab anak bojoku iki merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Niat dodolan kupang. Lulek wis niat diperbaiki. Artine panjenengan dodolan kupang kala wau ojo sampe ndak payu. yo olah-olahane diapii. Terus sampean alat-alat sing bersih, yo termasuk sing dodol raupo. Niku jenenge niat, memperbaiki niat. Langkah dari awal sudah dimulai diperbaiki. Apa kok diapii? Krono kita bersih niki kita dikongkon Gusti Allah. Kita nggawe panganan sing suci, sing enak krono diperintah Gusti Allah. Li'annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah niku zat yang suci. Allah itu zat yang indah. Allah itu zat yang bagus. Karena itu Allah tidak senang kepada barang yang tidak bagus. Allah niku ndak senang nang barang kompros. Wong dodolan kupang, ana wong tuku kok sisi nek pinggire tangane ndak katik weso. Mari ngono nyekel lontong, sing tuku niku bali, Cak. Jarene sing katene tuku aku katene mangan lontong, apa mangan karen-karene umbel. Utawa ngutik ketek. Mari ngutik ketek terus ngutik lontonge. Ngutik dodone. Jare sing tuku aku iki ndak katene tuku karen-karene ketek. Mboten pas, kita dengan niatnya untuk bekerja ndak pas. Lek mesisan sampean nyambut gawe, niate toton, lek wis jenenge niat kudu semangat, jenenge niat. Lek sampean niku nyambut gawe tapi ndak semangat, berarti ndak niat. Mergane jari wong Jawa ono kata-kata ndak patek niat arek iku. Lek tiang niku mboten niat, berarti tidak sahaha fi bidayatihi. Tidak memperbaiki pada awal mula bekerjanya. Lek wis ndak niat pada awal mula bekerjanya, nuwun sewu, jangan diharapkan Anda akan mencapai yang namanya sukses pada akhirnya. Ditoto sing api, ditoto sing bagus. Lek wis ditoto sing bagus, apa kono to sing api? Krono iki perintah Gusti Allah. Langko lek sampean dodolan kupang laris, kan otomatis anak bojo sampean bunga. Riki sampean akeh, apa kok akeh? Ya krono sampean nuruti perintah Gusti Allah. Akhirnya panjenengan akan sukses. Iso tuku omah, iso tuku tanah, lek wis akeh tanahe mungkin akan diwakafkan untuk musala lho. Kabeh balike datang Allah Subhanahu wa taala. Krono teko awal dhek berangkat nyambut gawe, pancene niat krono Allah. Duduk niat krono macam-macam. Wong atase dodolan kupang ae cak niate kok niat nyaingi wong. Aku tak dodolan kupang. Apa? Iku tangkoku dodolan kupang ge enak. Ya aku pegeloro ati aku lek ndur arek ku enak. Tak saingane mari ngono. Lek arek iku dodol regane sak piring 2000, aku tak dodol 1000. Kono modon 1000 tak dol 500. Lek wis niate koyo ngenten nggih nuwun 1000, dodolan sampean laris, tapi ndak kira suwe. Sak wulan amblas sampean. Nek perlu duduk mek rugi bondone tok umahe katut sampean dol. Krono niate ndak api. Niat nyambut gawe, niat ngejur konco. Ojo, nak oleh ngono iku cak. Mertombo, medukun nang kiai. Kiai, kulo nyuntulung kiai. Apa niki kiai? Apa oleh? Kulo nyambut gawe, nak oleh blas kiai. Lah konco kulo niku lancar kiai. Bendino niku tongkol niku oleh 2 ton, 3 ton, 4 ton. Kulo nak oleh blas niki. Apa niki? Lah karemu ya apa? Ngekinten-kinten kulo niki masih bertenang salsa monten oleh-oleh sak ton setengah dayai. Nyun barokah datang panjenengan, panjenengan tiang sing celak datang Allah Subhanahu wa taala, panjenengan jaluk nih nang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten api awake golek iwak ndak tahu oleh dadi jaluk tolong nang dukun, dukune dukun Jawa delokane rambut gondrong, ndak tahu adus, ndak tahu sembahyang jelebut kabeh. Mbah, apa le? Aku nang but gawe nyambut gawe nang tengah ndak tahu oleh apa-apa, Mbah, ya apa iki? Koncoku kok nyek lancari, Mbah, loro ati aku, Mbah. Terus ya koncoku iki aja dioleno, Mbah, praune patenono, cene ndak oleh penghasilan. Lho, wong awake nyambut gawe kok niat mateni penggaweane koncone. Gak apik ngono iku. Itu namanya tidak mengikuti rawu faman sahaha fi bidayatihi najaha fi nihayatihi. Sopone wong sing bagus sih penggawean mulai teko awal niatnya, maka dia nanti pada akhirnya akan mencapai yang namanya sukses. Perlu nomor siji niku. Nomor loro watawakuli ilallahi. Lek wis sampean usaha mapan, usaha mantep, dodolane wis ditoto, bersihnya ya wis bersih, olah-olahnya dienakno, berasih ya ngapik sing paling api. Lek wis mentok usaha panjenengan untuk mencapai yang namanya sukses, baru setelah itu kita tawakal datang Gusti Allah. Dwe prau wis mesine dienaki, apa-apa ini wis dilengkapi, damari ya wis diakei, strungkinge ya wis banget. Kari apa nih? Kari siji nopo, pasrah nang Gusti Allah. Lek panjenengan sudah noto niat dengan baik, perbuatannya sudah baik, peralatannya sudah dilengkapi, mboten kalah karo peralatane kanca, kok sik durung oleh. Loh, iki wis wayahe sampean niku wayahe pasrah nang Gusti Allah. Maknane pasrah berarti sampean niku dikarepno sakmono nang Gusti Allah. Madukun nang kiai boleh praune ndak oleh-oleh nyang sepisan pancet. Nyang kaping pindho pancet. Moro maning nang kiai ini, yai. Yok nopo sampean niku nyarati kok ndak ono oleh, mulai biyen niku kula oleh sak kintal terus. Jawabane terima no pengiran nang kiai niku. Kiai niku hanya sekedar sarana. Itu pun apa yang digandaki oleh kiai itu akan ada hasilnya lek podo lan cocok karo takdire Gusti Allah. Lek ndak podo karo takdire Gusti Allah ndak iso, Pak. Ngoten. Niku nomor loro kudu tawakal. Dadi setelah memperbaiki kinerjanya baru kita tawakal. Ojo tawakal tok kinerjae sak karepan. Olah-olahane ndak enak. Utawa olah-olahane enak tapi sing ngedoli merengut. Wong-wong niku kepingin nang kupangi tapi wedi nang sing dodol. Para sing dodol niku jak sing dodol niku kaya-kaya putune gondoruwo. Dadi wong niku ora sarasan tuku. Dadi lek sampean duwe toko, duwe setan kangge dodolan, lek duwe pegawe merengut iku ndang buaken niku, iku sing karo sampean larat niku. Ngoten lho maknane. Nomor loro, nomor telu wal isti'anatu bihi ayyusila ilaihi. Nomor loro, nyaluk tolong datang Allah subhanahu wa ta'ala supaya nopo sing kita usahakan ini bisa sampai semuanya datang Allah. Niat kita, niate tutuk nang Gusti Allah. Ati kita, tutuk nang Gusti Allah. Lek wis oleh duwe akeh, ya dadine ya nang Gusti Allah. Ono wong nyaluk sumbangan, ya dikei. Niki zahire niki. Ono anake kepingin mondok, ya dipondokno cek ning ngaji ngerti ilmu agama ning Gusti Allah. Ono anak kepingin sekolah, yo di sekolah no. Kepingin nyantri, yo di dalek narek santri. Lah ati ni enggak ngoten. Ati ni di balik nang Gusti Allah. Aku iki kerja, iki krono nuruti perintah Gusti Allah. Mbok hasil utawa mboten, itu urusan saya itu. Sing penting saya sudah berusaha. Sing penting aku wis usaha. Lek wis usaha, hasil atau tidaknya, niku apa jare Gusti Allah. Ngoten tok. Dadi ndak bingung. Lek wis ndak bingung, apa sing sampean usahano niku akan sampean lakukan dengan sangat konsentrasi, penuh dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beramal semuanya disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Moko tiang ngoten niku najah kafi nihayati la ala a'malihil maklula. Ojo sampean niku nyaluk tolong nang kelakuane sing diilati. Kelakuan sing diilati dadi tujuan. Aku kepingin dadi tukang. Lek wis mari dadi tukang, mari ngono aku dadi mandor. Mari dadi mandor, dadi pemborong. Lek wis mari dadi pemborong, aku duwe kantor, duwe CV iki, duwe CV iki, duwe CV iki. Kabeh tek CV-ne dhewe kabeh. Nek perlu sak donya CV-ne anake, CV-ne ponakane, CV-ne misanane, dintekno kabeh donyane. Akhire wong liya ndak kaumanan. Lek iso ngoten nggih niate pancene awake ku kepengin soge karepe dhewe, duduk kangge ibadah. Niate teko awal ku aku kudu soge ngene, kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Bukan Allah yang menjadi tujuan utama, duduk. Dadi nang Gusti Allah ku ndak ana wis. Aku kepengin duwe iki, kepengin duwe iki. Ingat, orang yang tujuannya kepada al-a'mal wal a'mal minat dunya. Wong sing tujuane kepengin nyambut gawe tok donya. Nyambut gawe iku termasuk donya. Moko tiyang sing gak ada kepinginan koyok ngeten iki, orang itu tidak akan pernah merasa sukses. Kenapa? Karena dunia itu gak ada ujung tanduknya. Sampean goda kombok ya tutuk nang endi? Sampean masih duwe pom 7000, pancet kurang ae sampean. Engko iso-iso iku putune kait lahir wis duwe pom 3, putune niku. Ini kenapa begitu? Karena dia niatnya itu bukan usul kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya adalah sebuah pekerjaan yang dilatih. Soalnya aku le ndak duwe iki, ndak iso ngene anakku. Le ndak duwe iki aku ndak iso ngene anakku. Anak kelompok dan konco dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, ai hasalalahul wusulu. Tegese hasil lahu kademan alwusulu apa wusul. Wa umina lanten sentosaken alaihi ing atasiman minar rujui saking bali, bali minat toriki saking dalan. Lelek pun tiang niku niate terakhir niku usul datang Gusti Allah, dia tidak akan kembali di tengah jalan. Mesti tutup niku. Tak kira kembali di tengah jalan. Terus nyambut kaya ini lancar, dia tetap nang Gusti Allah. Wong awak itu nyumbang. Bareng nang Allah kok dikai mudun penggawean oleh telung tahun, petang tahun, limang tahun penggawean merosot. Ya tetap nang masjid. Sodako nak duwe-duwe. Saya ini genti amali. Genti amal sholat. Mbien aku suki. Masjid bangun, wadine tak tanggung. Masjid bangun, semene tak tanggung, suki. Awak sibuk ambil ngurusi kelakuan. Sembayang nang masjid tak sempat. Tapi niatin di hati tetap. Aku lek suki. Nomor pertama kali yang saya usahakan. Harus saya usahakan adalah perjuangan. Nanti duit-duit moro. Masih wong tak teko nang masjid, duit teko. Duit sing teko, wong tak teko, duit teko. Wong tak teko, terus ngoten tok. Tidak pernah dia akan berhenti, terus akan berjalan sampai dia wusul datang Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek tiyang niku niate duduk niat krono Allah. Duduk niat wusul nang Gusti Allah ini tengah tok, muter-muter nyambut kae buak. Lek wis penggaweane akeh, duwite akeh, dunyane akeh, wedokan ndak mari-mari. Lek wis wedokan ndak mari-mari ngono jadi golek buntute iku ya, acur. Niate duduk krana Allah. Lek niate krana Allah, pun nopo sing dek targetno, saya harus begini. Sudah. Lek dek jaya, ya dia akan berjuang dengan kejayaannya. Lek dek bangkrut, dia akan mempersilahkan semua jiwa raganya akan dipakai untuk perjuangan. Tak mari-mari terus berjuang dan berjuang. Mila monggo ditoto barang telun iki aja sampai keliru. Bagusi niat saking awal. Nomor loro tawakal datang Gusti Allah. Nomor telun jaluk tulung datang Allah Subhanahu wa taala supaya iso langsung wusul datang Allah. Baik wusul utawa teko atine utawa teko dunyane. Lek atine tok tutuk nang Gusti Allah wonge medhit tutuk wusul iku jenenge. Tumpul. Lek atine wusul wonge yo ndak medhit. Wusul sak kabehane. Dan tidak mungkin dia akan kembali di tengah jalan. Pasti dia akan berangkat terus sampai ngantos datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Wa man utawi sapane wong. Sekali lagi kanca-kanca sing nembe mirengaken kitab hikam sing kula waca sakniki nomor selangkung. 10 garis dari bawah. Waman utai sapane wong iku lam yusakhih ora benderake sapa mandalika mengkono-mengkono bidaya. Benderaken bima kelawan barang zakarna kang nutur sapa ingsun ing ma ing kota'a. Engko pedhot sapa man waraja alan bali sapa man min haitsu jaa saking dinggon budal sapa man. Lho lek wong niate ndak apik ya. Tutup di dalan mandek. Akhirnya dia itu berjalan. Dari mana dia asalnya berjalan? Kembali ke tempat semula. Melaku nang pasuran muter-muter. Akhirnya tutup di miliku maning. Gampang ane. Nyambut gawe ne. Mek muter-muter. Ono di cangkem. Teko cangkem melbu nang weteng. Teko weteng mudu nang silit. Metu nang kali. Tutup kali ambune basin. Ngilangi ambune basin. Gawe obat. Lewis gawe obat butuh karyawan, karyawan dibayar, duit dikangge mangan. Ini muter-muter teko cangkem nang weteng, teko weteng nang silit, teko silit nang cangkem maning. Niku tok wis lek wong niku mboten sahaha fi bidayatihi. Mboten memperbaiki pada awal mulai dia melangkahkan kaki di mana dia punya usaha. Matan. Qala ba'dul arifin, dawuh sapa ba'dul arifina setengah pira-pira wong kang makrifat datang Gusti Allah. Dawud ngeten man dhanna man utawi sapane wong dhanna iku nyono sapa man anahu ing satuhune man yasilu iku bakal teko sapa man yasilu iku bisa tumeka sapa man ilallahi maring Gusti Allah bi ghairillahi kelawan tanpa pitulunge Gusti Allah koto amongko medhotaken sapa Allah bi kelawan man. Waman ista'ana, waman utawi sapani wong ista'ana iku njaluk tulung sapa man ala ibadatillah ing atase nyembah ing Gusti Allah bi nafsihi kelawan awak dhewe ne man. Wakala mongko masrahaken sapa Allah ila nafsihi maring awak dhewe ne man. Niki wonten dawane Ba'dul Arifin, man dhanna annahu yasilu ilallahi bighairillah, sinten-sintene tiang sing nyono bahwa dia bisa wusul datang Gusti Allah itu dengan pertolongan selainnya Allah. Manane ngeten, sampean duwe donga mustajab, nyaluk niki ketrimo, nyaluk niki ketrimo, ketrimone sampean niku sampean punya keyakinan bahwa mustajabe donga sampean mergo sampean iku khusyuk, mergo pancen atine sampean iku anteng, mergo pancen sampean iku wong api, mergo sampean iku keturunan kiai, keturunan nun sewu habaib dan lain sebagainya, bukan dari Allah. Niki dawane Ba'dul Arifin koto abi, wong sik koyo ngoten niku disegrek nang Gusti Allah. Entek wis dak anuk kanjarane. Lah kok ngoten nggih, karena dia punya keyakinan bahwa yang menjadikan dia seperti itu selainnya Allah. Mesti ini kan boten ngoten. Keberhasilan apapun yang kita peroleh, semuanya harus kita sandarkan kepada Allah. Liane boten wonten gawe ni. Lek sampean sik enggak ada keyakinan koyok ngoten, lek sampean enggak ada keyakinan bahwa yang menjadikan wusul niku sak liane Gusti Allah, dintekno nang Gusti Allah sampai sak monten riwayati sampean. Niki nomor siji. Nomor loro, waman utawi sapani wong ista'ana ala ibadatillahi binafsihi wakalallahu ila nafsi, sinten-sinten sing jaluk tulung kangge ibadah nang Gusti Allah iku jaluk tulung nang awake dhewe. Dia itu isone anteng krono dunyane akeh. Omong-omongane dititik ngeten, selamat awak iki duwe donya dadi sembayang iso anteng. Kok ndak duwe donya ya apa sembayang ndak tenang iki. Katene sembayang omahe bocor kabeh. Mosok iso tenang? Ndak iso tenang. Dadi oleh awak iki ibadah iso tenang krana omahe wis mapan. Duwe ana, bojo wis ana sing dipangan. Nun sewu, ngomong ngoten iki sakjane ndak oleh. Krana napa? Sing ndadekno panjenengan anteng salat, anteng ibadah iku asline Gusti Allah. Loh, masih asli ini Gusti Allah, lan ana sing dipangan lak nggih susah. Loh, sing dadekno susah ya Gusti Allah. Lah mergane kula niki tenang ibadah krana duwe donya, duwe sepeda motor, anak ndak susah, bojo ndak susah, kok ndak duwe donya kula kan susah, ndak iso. Sampean duwe donya iku sing ngarepne Gusti Allah. Terus sampean donya ana mergo anake donya, bojo sampean iso seneng, anak sampean iso seneng, sing dadekno tenangi sampean lan bojo sak anake pisan niku ya Gusti Allah. Kenapa berkata demikian? Tidak sedikit wong sing sugih tapi kelakuan maksiati tambah nemen. Wake, Pak. Orang yang banyak harta dan kekayaannya makin melimpah ruah tapi dia makin menjadi orang yang sombong karena hartanya. Yake. Napa? Krono nang Allah, kekayaannya dikehendaki menjadi pendukung dia. Dijombat nang Gusti Allah kesuwagiane kangge nyepetno melakuni wong niku nang neraka. Lho kersane Gusti Allah. Juga tidak jarang orang miskin dengan kemiskinannya, dengan kefakirannya dia didorong, didongkrak, dipercepat untuk menuju datang surga nih Gusti Allah. Sebaliknya, juga tidak sedikit orang yang fakir dengan kefakirannya dia didorong secepat-cepatnya oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka. Kabeh iki lho Pak, teko Gusti Allah. Lho lek sampean itu nyandarno penggawean suksesi nang penggaweane dhewe, nang awake dhewe, ya dipasrahno nang Gusti Allah. Ya wis, lek panjene kok ndak nolen aku iso bejane kon dhewe. Ngoten jane Gusti Allah. Merkane jangan sekali-kali menyandarkan diri kita kepada diri kita sendiri, ojo. Kabeh niku bejane Gusti Allah, sampean sugih bejane Gusti Allah. Mergo sugih bojo sampean tenang, ya Allah sing dadekno tenang. Lek is bojone sampean tenang, sampean ibadah nang masjid iso anteng. Sing dadekno anteng sampean nang masjid ya Gusti Allah. Milo kabeh niki ayo dibarengi jari kalau wau. Kesimpulannya tiga niku. Yang pertama kita diperbaiki niat dari awal, yang kedua kita tawakal, yang ketiga kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek wis mari nglakoni iki, wis mari wis. Pasrah hasile engko apa jare sing kuwasa, cak. Ngoten. Aja digawa wis jenenge awak, penggaweane awak, donyane awak ndak usah digawe. Kabeh iki sing ngersakne Gusti Allah. Mandar muga pengaosan ingkang sak menika saged mlebet datang manah kula panjenengan ya. Umpama ana pengajian kula niki sing rada nyindir nang panjenengan ya sepuran yang panjenengan ngaji, Pak. Den dise ana critane wong ngaji ku ndak ngelarakno nang ati. Tapi masih loro mandar muga koyok loro-loro nih wong ngombe jamu. Loro-loro nih barang dipetil bengkel niku lek ndang sepeda motor mesti ana sing dipetil. Pas. Pas, tapi dipetil kan api ya. Lah nek dipetil lak melbu. Lah petile niki mandar muga dadi petile bengkel yang profesional. Akhirnya masuk datang manah kita. Panjenengan nggih mlebu nang ati kula. Lek mlebu nang atine sampean tok, aku ndak kebon ya saken aku, Pak. Wong aku sing berok-berok sampean kari ngrungokno tok. Ngaten. Matur nuwun, jazakumullah sanal jaza wa nafa'na bi ulumihim wa amidana bi syarhim akhirul kalam wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.